Ini amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dan tinggal sedikit lagi, mungkin ini yang terakhir atau satu kali pertemuan lagi. Ini besok kan sudah Ramadan ya. Mungkin kita anggap ini yang terakhir, mungkin bisa seperti itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini materi kita tentang Sirah Nabawiyah. Ini kan setelah wafatnya Rasulullah kemarin sudah kita sampaikan, terakhir selesai. Nah, ini masih ada pembahasan tentang Al-Baitun Nabawi, rumah tangga kenabian. Bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamtazu an ummatihi bihillit tazwid aw at-tazawwuj bi akthar min arba zawjatin li aghradin katsirah. Dan diketahui bahwasanya Rasulullah itu memiliki keistimewaan yang berbeda dengan umatnya, yaitu dihalalkan bagi beliau menikah lebih dari 4 wanita. Li aghradin katsirah, hal itu karena ada hikmah, ada tujuan yang sangat banyak. Dan jumlah total wanita yang pernah diakad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13. Jumlah wanita yang pernah diakad, terjadi akad pernikahan sama Nabi, 13. Minhunna tis'un mata anhunna. Di antara 13 itu ada yang 9 orang Rasulullah wafat, 9 itu masih hidup. Ada yang wasnatani, dan ada 2 orang yang mendahului Rasulullah. 2 orang yang mendahului Rasulullah itu adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha kadzalik. Wasnatani lam yadkhul bihima, dan 2 orang yang belum sempat dikumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 wanita belum sempat dikumpuli. Jadi total yang pernah diakad berapa? 13. Tapi yang sampai wafat statusnya istri Nabi adalah 11. Karena yang 12 ini belum sempat terjadi hubungan badan dan sudah terjadi perpisahan. Taib, yang pertama adalah rumah tangga Nabi itu terjadi di kota Mekah. Ya. Wa kana al-baitun nabawi fi Makkah qabla al-hijrah yata'allafu minhu alaihi salatu wassalam wa min zawjatihi Khadijah bintu Khuwailid. Jadi rumah tangga Rasulullah itu sudah dimulai di kota Mekah dengan istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Tazawwajaha wa huwa fi 25 min sinnihi. Khadijah binti Khuwailid dinikahi Rasulullah sedangkan usia Rasulullah pada waktu itu berapa? 25 tahun Hijriah ya, bukan Masehi. Wa hiya fil 40, sedangkan Khadijah umurnya 40. Wa Khadijah binti Khuwailid Al-Qurashiyah Al-Asadiyah. Khadijah ini sukunya suku Quraisy, kabilanya dari Asadiyah. Nama familinya, keluarganya Al-Asadiyah. Wahia min afdhali nisa'il ummah. Dan Khadijah adalah seutama-utamanya wanita umat ini. Ya. Dan Khadijah adalah seutama-utamanya wanita di umatnya Nabi. Wulidat qabla amal fil bi 15 sana. Khadijah binti Khuwailid, ya, Khadijah binti Khuwailid lahir 15 tahun sebelum terjadinya tentara bergajah. Sebelum tahun gajah. Karena memang kan selisih umurnya sama Rasulullah berapa tahun tadi? 15. Wa kanat min awsatik Quraisyin nasaba. Dan beliau yang termasuk di antara wanita Quraisy yang paling tinggi nasabnya. Wa a'zamuhum syarafa, dan yang paling agung kemuliaannya. Hatta idza balaghat urifat bitahira. Bahkan Sayyidatuna Khadijah semenjak beliau baligh, baligh tahu baligh kan? Semenjak beliau baligh, beliau terkenal orang-orang kafir jahiliyah menjuluki Khadijah sebelum ada Islam loh ini. Sebelum ada Islam, Khadijah itu sudah mendapatkan gelar At-Tahirah. Wanita yang suci. Kenapa? Litarkiha makanat taf'aluhu nisa'ul jahiliyah. Karena pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada umumnya. Lah apa saja adat-adat jahiliyah bagi wanita pada waktu itu? Banyak. Di antaranya adat jahiliyah adalah tabarruj, berhias ala jahiliyah, kelihatan auratnya, kelihatan lekuk tubuhnya, itu tradisi jahiliyah. Bahkan di antara tradisi jahiliyah wanitanya adalah tawaf sambil telanjang. Ya, dulu di antara tradisi jahiliyah wanitanya itu tawaf sambil telanjang, bulat, tidak sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Mereka meletakkan rambutnya yang panjang ke depan untuk menutupi buah dadanya. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan kan, ketika selesai Fathu Makkah, terus tahun depan Rasulullah ngutus Abu Bakar, masih ingat? Nah, tahun 9 itu loh, di antara banyak hal di situ ada perajaman, di situ ada mula'ana, li'an, saling melaknat, wafatnya Najasi, wafatnya Ummu Kulsum. Masih ingat enggak kemarin? Ada beberapa poin penting tanggal pada tahun 9 itu lah. Di antaranya adalah pengiriman atau pengutusan Abu Bakar untuk haji. Ya kan? Di situ Abu Bakar memaklumatkan pesan Rasulullah. Ya, apa itu? Bahwa la yatufu bil baiti uryana. Pada tahun itu tidak boleh lagi ada orang wanita yang tawaf sambil apa? Telanjang. Dulu tawafnya telanjang. Dan termasuk tradisi jahiliyah adalah nikah yang dengan cara wanita itu kalau sudah waktunya nikah, mereka menancapkan apa? Bendera. Sudah saya ceritakan di sini, Dok. Kalau bendera itu sudah ditancapkan, maka laki-laki Quraisy paham, oh ini berarti wanita ini mencari apa? Suami. Maka datanglah kepadanya laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, bisa sampai 10 begitu. Setelah itu nanti wanita ini mengandung. Kalau wanita mengandung, maka datanglah dukun atau minta tolong dukun lihat jabang bayinya. Terus laki-laki yang pernah ngumpul itu dikumpulkan semua. Dilihat sama Mbak Dukun, lihat anaknya kecil bayi ini, terus dilihat wajahnya bapak-bapaknya ini. Enggak ngerti sing dibapaki. Zaman biyen kan enggak ada tes DNA ya, betul? Ah, nanti kalau dukunnya ngomong ini anaknya ini, itu harus mau. Ini kan tradisi parah kan? Poliandri juga. Kemudian di antara tradisi jahiliyah adalah nikah istibdha'. Nikah minta benih. Jadi kalau ada seorang laki-laki punya istri, terus ada orang hebat, orang kaya, pendekar, penyair, panglima perang, orang yang hebat, nasab sukunya, dan kedudukannya tinggi, maka laki-laki ini ngomong sama istrinya, "Dek, kamu berangkat toh menuju laki-laki hebat itu. Nanti kamu merayu dia supaya mau ngumpuli kamu." Paham? Nanti kalau sudah dikumpuli, wanita ini pulang, tidak dijamah sama laki-laki. Dibiarkan sampai mengandung. Namanya cari bibit. Nikah cari bibit. Apa maksudnya cari bibit? Ini bibitnya orang hebat ini. Dibiarkan. Padahal itu anaknya. Ini anaknya wong. Paham? Namanya jahiliyah. Nah itu, dan ini kalau diungkap ya banyak sekali. Jadi intinya Sayyidatuna Khadijah ini enggak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita apa? Arab. Padahal itu Nabi belum diangkat jadi apa? Rasul. Beliau enggak mau ikut-ikutan. Makanya dijuluki At-Taghirah. Wanita yang apa? Suci. Bagaimana permulaan ketemunya Khadijah sama Rasulullah? Mulai terjadi interaksi pada waktu itu Khadijah ditinggal wafat suaminya, sehingga beliau adalah seorang janda. Janda tapi orang-orang antri ingin melamar dia. Datang fulan, pengusaha, saudagar, ketua suku, datang antri saking terhormatnya Khadijah. Terhormat, kemudian cerdas, bangsawan, kaya raya, cantik. Jadi orang-orang ingin, laki-laki Quraisy ini ingin memperebutkan wanita ini. Tapi semuanya ditolak sama Khadijah. Khadijah fokus apa? Berniaga. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah seorang pemuda yang matang dalam artian punya pengalaman niaga, punya pengalaman dagang. Rasulullah juga orangnya baik, bahkan terkenal santero Makkah. Al-Amin siapa? Rasulullah. Terkenal sudah. Kalau ada orang Arab ditanyai, siapakah manusia yang paling terpercaya di kota Makkah ini? Tidak ada dua orang berselisih pendapat. Sepakat kaya, muda, miskin, tua semuanya. Ya. Miskin, kaya, tua, muda, laki, perempuan, ya, bangsawan apa tidak bangsawan, siapa orang yang paling terpercaya di kota Mekah? Sepakat, tidak ada orang berselisih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu sampai terdengar Sayyidatuna atau Siti Khadijah, orang Jawa ngomongi Siti. Siti itu artinya penghormatan. Ya. Penghormatan. Siti Khadijah ini dengar keamanahannya Rasul. Wah, Rasul tidak sekedar amanah, gantengnya luar biasa. Ya, lelanangannya jagat ya Rasulullah itu. Ngerti lelanangannya jagat. Ya. Paham enggak maksudnya? Ya, pokoknya lanang sing paling lanang ya Rasulullah itu lah gitu. Dia perkasa, postur tubuhnya bagus. Ya. Di kitab Syama'il Nabi, mungkin nanti kitab Syama'il Nabi ya mungkin ya. Atau kitab yang kemarin saya omongkan apa, kitab apa? Kalau kitab Nabi-nabi-nabi itu ya, kisah para nabi itu yang saya mau pakai itu kayaknya belum diterjemahkan. Tapi kalau Syama'il Nabi, ciri-ciri fisik Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana mandinya Nabi, bagaimana tutur bahasanya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana ngomongnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana sarungnya Nabi, bagaimana cincinnya Nabi, bagaimana sarungnya Nabi, ono kabeh. Iku jenenge kitab apa tadi? Syama'il Nabi. Lah, itu apa yang satunya? Nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, ataukah Syama'il Nabi dulu? Syama'il mungkin kayaknya ya. Kalau Syama'il banyak terjemahannya. Jadi insya Allah gimana? Syama'il ya. Syama'il jadi cak rundingan masalahnya ini. Ketemu ya. Kembali ke materi ya. Khadijah. Ya, Khadijah ini mendengar ya laki-laki hebat, pemuda ya, amanah, piawai dalam berdagang, dipilihlah Rasulullah sebagai orang yang akan menjalankan niat perniagaannya Khadijah. Wah. Pada waktu itu Khadijah punya seorang budak kayak semacam begitu, namanya siapa? Namanya Maisarah. Ini ngulangi. Sudah pernah kita ceritakan dulu. Maisarah. Maisarah ini laki-laki bukan cewek. Jadi Maisarah ini laki-laki. Kalau ada Maisarah di Indonesia ya mungkin enggak tahu gimana itu ya. Maisarah itu laki-laki. Seperti tetangga saya Muawiyah, perempuan. Padahal Muawiyah itu laki-laki. Ada perempuan namanya Muawiyah. Adal Muawiyah itu apa? Laki-laki. Ah, oke. Okay. Berangkatlah Rasulullah SAW membawa barang niaganya Khadijah, ditemani budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Berangkat ke Syam, pulang-pulang, wah luar biasa, untungnya luar biasa. Sampai terheran-heran. Siapa yang terheran-heran? Khadijah, lu gak pernah selama dia menjalankan niaga seuntung itu, seberhasil itu. Tanya kepada budaknya, ya Maisarah bagaimana Muhammad ini kok bisa begini? Oh, tidak ada orang kayak Muhammad. Waktu perjalanan, safar, perhatikan ya, Umar bin Khattab, perhatikan. Saya keluar dulu dari materi ini, perhatikan. Umar bin Khattab, kalau ada orang bersaksi bahwa seorang ini baik apa tidak, ya, maka Umar tidak menerima rekomendasi ya dari orang tersebut. Sampai Umar tanya dulu, apakah kamu pernah safar bareng dengannya? Yang kedua, apakah kamu sudah pernah urusan duit dengannya? Kalau kamu belum urusan dua hal ini dengan orang ini, berarti kamu belum kenal orang ini. Paham maksudnya? Jadi zamannya Umar itu kalau ada orang bersaksi, saya bersaksi, dia ini orang baik. Kata Umar, ojo ngomong api daga. Tak takoni si awakmu. Kamu pernah safar bareng enggak sama dia? Oh, belum. Yang kedua, kamu sudah pernah urusan duit enggak sama orang ini? Belum. Berarti kamu jangan ngomong dia orang baik, kamu belum mengenal orang ini. Anda tidak kenal orang itu sampai Anda melakukan dua. Siji, sampean pernah safar bareng karo wong iku, loro sampean pernah urusan duit karo wong iku. Nek sampean durung nglakoni dua hal karo wong iku, sampean durung kenal sapa wong iku. Paham? Ya. Pertama safar, orang itu kalau safar akan kelihatan wajah aslinya, kelihatan karakter aslinya. Orang ini egois apa enggak? Sabar apa enggak? Kan kelihatan Pak, safar bareng. Safar bareng itu yang kelihatan. Ono sing egois, njaluk menang dhewe. Ono sing sabar, ya nolong koncone, ayo monggo bareng-bareng. Saman kalau safar akan kelihatan karakter manusia masing-masing. Ya. Yang kedua, urusan apa? Duit. Nah, itu kelihatan wujud manusia yang sesungguhnya. Kalau sudah urusan apa? Duit ini amanah apa enggak, pelintat-pelintut apa enggak, kelihatan kalau sudah masalah duit. Lah, Rasulullah ini dua-duanya lulus. Bisa dipahami? Sama Maisarah ketika berjalan, Rasulullah akhlaknya luar biasa. Mendahulukan orang lain, akhlaknya mulia, dalam safar memuliakan orang, menghormati orang, tidak menyakiti orang, tawadhu. Dilihat sama Maisarah ini. Waktu dagang, enggak ada orang amanah seperti Rasulullah. Tidak menyembunyikan aib, tidak bersumpah palsu. Ya, dalam jual beli ada etika-etika dijalankan. Sehingga banyak orang senang dengan akhlaknya Nabi, akhirnya pulang-pulang untung banyak. Makanya ketika ditanya sama Khadijah, bagaimana Muhammad ini? Ya, kata Maisarah, enggak ada orang sebaik Muhammad. Baik ketika safar, maupun ketika urusan apa tadi? Perdagangan urusan harta. Jatuh cinta Khadijah sama Rasulullah. Kesengsem hatinya. Kasmaran sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah mau ngomong langsung, enggak enak. Masa orang itu langsung ngomong, Muhammad gelem tadi ke karab, kan gak enak. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah minta tolong sama temannya. Namanya Nafisa. Nama siapa? Nafisa. Nafisa tolong sampaikan ke Muhammad, paham maksudnya. Akhirnya Nafisa ngomong, kasih tahu ke Rasulullah. Rasulullah langsung gak pakai mikir, iya. Orang ini orang Quraisy antri. Ditolai semua sama siapa? Khadijah. Makanya ketika Rasulullah ditawari Nafisa, siap, nggih, mau langsung. Akhirnya Rasulullah datang ke paman-pamannya. Pada waktu itu pamannya Nabi tidak sedikit banyak. Pamannya Nabi pada waktu itu masih banyak, bukan sekedar Abu Thalib, Hamzah, terus Abu Abbas dan Abu Lahab. Pada itu masih banyak. Nanti ketika Rasulullah umur 40 tahun, pamannya tinggal 4, 2 masuk Islam, 2 mati kafir. Yang masuk Islam adalah Abbas sama Hamzah. Yang mati kafir Abu Thalib sama Abu Lahab. Tapi pada waktu Rasulullah umur 25 itu pamannya Nabi masih apa? Masih banyak, karena anaknya Abdul Muthalib itu sangat banyak. Kakeknya Nabi itu banyak, Nabi punya anak banyak. Maka paman-pamannya Nabi datang ke keluarganya Khadijah di Pinang. Lah, ini tata pelaksanaan pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah pada waktu itu kan belum ada Islam. Rasulullah masih umur 25 tahun. Betul? Islam datang ketika Rasulullah umur 40 tahun. Lah, tata cara pernikahan yang dilakukan Rasulullah inilah yang ditetapkan dalam pernikahan Islam. Padahal pada itu masih masa apa? Jahiliyah. Datang paman-pamannya ngelamar, disetujui, terjadi pernikahan. Luar biasa itu pernikahan itu. Dan itu sudah kita terangkan dulu waktu di awal-awal kitab ya, ini kan cuma murojaah saja. Terus dari Khadijah Rasulullah memperoleh 6 anak. Jadi anak putra-putrinya Rasulullah itu 7. Semuanya dari Khadijah kecuali satu. Ibrahim dari wanitanya Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang 6 dari Khadijah. Siapa aja 6 ini? Yang pertama adalah Al-Qasim. Anaknya Nabi yang pertama laki-laki namanya Al-Qasim. Dan Rasulullah berkunia dengan nama itu. Makanya Rasulullah itu Abul Qasim. Fahim tuh? Bisa dipahami? Kunianya Rasulullah itu Abul Qasim. Kemudian setelah itu lahirlah Zainab. Urutannya nih ya. Zainab, terus Ruqayyah, terus Ummu Kulthum, terus Fatimah. Adapun yang laki-laki Abdullah. Kemudian ya sudah, berarti 6 ya totalnya. Ya. Saya ulangi, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Tinggal satu nanti ketika Rasulullah punya budak namanya Maria Al-Qibtiyah, Ummu Walad. Semua putra-putri Rasulullah itu dari Khadijah kecuali satu saja, Ibrahim dari Maria. Semua putranya Nabi wafat belum baligh. Semua putra yang laki-laki maksudnya. Semua putranya Nabi wafat sebelum baligh, masih balita, masih kecil-kecil itu. Qasim, Abdullah, bahkan Ibrahim juga masih kecil. Nah, setelah itu apa tadi, Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahkan sama Rasulullah belum ada Islam ya, dinikahkan Rasulullah dengan seorang wanita laki-laki namanya Abul As. Abul As ini keponakannya Khadijah. Saya tadi ngomong apa? Ruqayyah, oh keliru berarti saya. Mohon maaf. Zainab dinikahkan Rasulullah dengan Abul As. Ya, mohon maaf keliru. Ya, Zainab didikakan Rasul sama Abul As. Abul As ini keponakannya Khadijah. Baik orangnya. Nah, ketika datang syariat hijrah, datang Rasulullah umur 40 tahun, langsung anak-anaknya Nabi enggak ada yang balelo. Masuk Islam semua. Yang hidup maksudnya ya. Siapa tadi? Ruqayyah, yang perempuan-perempuan itu loh. Ruqayyah, mohon maaf, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, usia Islam semuanya. Tidak ada yang balai loh. Anak putra-putrinya Nabi baik-baik semuanya. Lah Zainab ini nanti nikah sama tadi Abul As. Ketika Islam datang umur 40 tahun Rasulullah, Zainab langsung masuk Islam. Abul As tidak mau masuk Islam. Belum masuk Islam. Paham ya? Belum masuk Islam. Terus, tapi masih belum ada syariat harus cerai pada waktu itu. Jadi Zainab masih bersama siapa tadi? Abul As. Sampai nanti ada turun ayat larangan itu. Setelah itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Zainab enggak ikut hijrah. Zainab masih di mana? Masih di Mekah. Terus waktu perang Abul As ini termasuk yang tertawan. Abul As ini tertawan. Kemudian Zainab menebus suaminya, saking cintanya Zainab itu. Oh, sama lihat ceritanya Zainab sama siapa? Abul As itu luar biasa itu. Bener-bener itu. Bener-bener apa? Luar biasanya. Akhirnya saking cintanya Zainab menebus suaminya tadi yang tertangkap tadi itu dengan perhiasan milik Khadijah, milik ibunya. Waktu perang usai Rasulullah melihat itu. Melihat kalau Abul As ditebus dengan perhiasan itu. Rasulullah itu ngerti ini perhiasannya siapa? Khadijah dulu. Khadijah sudah wafat. Ngerti. Dan ini ngerti mesti yang nebus ini siapa? Zainab. Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat, seandainya saja kalian bebaskan orang ini, laki-laki ini, tanpa tebusan. Paham gak? Akhirnya dibebaskan sama kaum muslimin, dan perhiasan itu dikembalikan ke siapa? Ke Zainab. Tapi Rasulullah ngomong sama Abdul As, bawa ke sini anakku, kamu harus cerai sama anakku. Terus dia dibebaskan. Akhirnya Zainab diantarkan, Zainab ikut Rasulullah. Terus turun ayat itu, gak boleh orang kafir sama muslimah ketemu. Paham ya? Akhirnya Abdul As balik ke Mekah, dan singkat kata bahwa Zainab cerai bersama Rasulullah. Suatu saat Abdul As ini memimpin rombongan perniagaan. Paham ya? Rombongan perniagaan. Dia ini khawatir dicegat kaum muslimin, membawa hartanya orang banyak. Dia menyelinap-menyelinap ketemu Zainab. Menyelinap ke kota apa? Madinah. Ketemu mantan istri. Masih saling cinta sebenarnya itu. Minta tolong Zainab, ini saya bawa barangnya orang-orang banyak, orang Quraisy. Saya takut nanti orang-orang Islam menyegat saya. Ini amanah gitu. Langsung Zainab keluar. Wahai orang-orang Islam, ya ayuhan nas, saya telah memberi suaka kepada Abdul As. Jangan ganggu dia. Putrinya Nabi loh ini. Kafir loh orang ini. Saya memberi suaka kepada Abdul As. Tidak boleh ada satupun kalian menyakiti orang ini. Paham? Rasulullah dengar langsung. Rasulullah berkata, wahai manusia, saya telah memberi suaka kepada orang yang diberi suaka oleh Zainab. Didukung gak? Didukung. Akhirnya rombongannya Abdul As itu sampai, kok jadi cerita Abdul As ini? Gak apa-apa ya? Sampai ke Mekah. Sulit dicegat kalau sudah cerita gini. Ada sampai ke Mekah. Sudah sampai di Mekah, Abdul As ngomong kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inilah adalah hartamu, diberikan amanah itu. 1, 2, 3, diberikan ke orang kafir Quraisy. Setelah selesai, Abdul As mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, apakah semua harta kalian sudah aku tunaikan? Sudah, kamu ini orang baik, sudah selesai, kita ridho dengan dirimu. Ya sudah, kalau gitu persaksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Balik ke Madinah. Cari sahabat Nabi, awak itu lapo kok bolak-balik? Emang dok ini masuk Islam lapo pakai nang Mekah barang. Paham? Nah, kata Abdul As, saya enggak ingin orang-orang Madinah mengira saya masuk Islam karena takut pedang-pedang mereka. Paham? Maka saya tunaikan dulu tanggung jawab saya serahkan tanggung jawab itu, kemudian saya hijrah langsung ke Madinah. Sampai Madinah langsung dikembalikan Rasulullah sama Zainab. Alhamdulillah. Sama juga senang kan cerita itu kan? Dikembalikan sama Zainab. Orang baik Abdul As ini. Akhirnya punya anak. Siapa namanya? Sopo. Punya anak, jadi cucunya Nabi. Sopo jenenge? Awakmu gak ngerti opo-opo. Namanya Umamah binti Abdul As. Ya, cucunya Nabi ini. Umamah binti Abdul As. Umamah ini ya jamaah, Rasulullah ini kalau sholat saking cintanya sama Umamah. Zainab itu cantik jelita. Cantik Zainab ini. Punya anak namanya Umamah. Umamah ini waktu kecil digendong Nabi. Rasulullah sholat digendong. Nanti kalau Rasulullah rukuk atau sujud ditaruh dia. Cucunya ini. Nah, kalau berdiri diambil lagi, digendong, saking sayangnya. Umamah kecil. Kalau jenengan tahu dengar Rasulullah sholat sambil gendong, ya itu Umamah, bukan Hasan Husain. Kalau Hasan Husain itu Rasulullah sholat ditunggangi. Rasulullah waktu sujud dinaiki. Rasulullah memperlama karena takut kalau Rasulullah bangun takut cucunya jatuh. Jadi itu beda kisah. Kalau digendong siapa tadi? Umamah ini nanti dinikahi siapa? Dinikahi Ali bin Abi Thalib. Seandainya Fatimah masih hidup, gak boleh menggabungkan antara keponakan dengan bibi, gak boleh dalam Islam. Tapi kan Fatimah sudah wafat. Nah, nanti Umamah ini dinikahi Ali bin Abi Thalib. Umamah binti Abil As, cucunya Nabi Umamah ini. Okay. Terus setelah itu Ruqayyah. Setelah Zainab selesai ceritanya Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini punya suami, dinikahkan Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Pada waktu itu ceritanya Hafsah, pada waktu itu ceritanya Hafsah itu janda. Nanti ada cerita sendiri Hafsah ini. Jadi baru cerita Khadijah ini. Hafsah itu janda, kemudian Umar datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Hafsah ini anakku janda. Tolonglah kamu nikahi anakku ini. Abu Bakar diam aja, enggak ngomong iya, enggak ngomong enggak. Diam aja Abu Bakar. Enggak ada jawaban. Datang ke Utsman. Utsman juga tidak menjawab. Utsman enggak mau kan Utsman. Utsman tidak gitu. Utsman tidak. Tapi kalau Abu Bakar itu enggak mengiyakan, tidak menidakkan, menolak, enggak. Terus setelah itu kata Rasulullah, Hafsah akan dapat yang lebih baik daripada Abu Bakar, daripada Utsman, daripada Abu Bakar. Ya, dan Utsman dapat yang lebih baik daripada Hafsah. Hafsah akan dapat lebih baik daripada Utsman. Mohon maaf, Hafsah akan dapat lelaki yang lebih baik daripada Utsman. Tetapi Utsman akan dapat wanita yang lebih baik dari Hafsah. Paham enggak maksudnya? Nah, ternyata akhirnya Hafsah dinikahi Rasulullah. Terus Utsman didikakan Nabi sama Ruqayyah. Ya, didikakan Nabi sama Ruqayyah. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah dinikahi Rasul, baru Abu Bakar ngomong. Adapun saya, kenapa ketika engkau tawari kok diam wahai Umar? Karena aku tahu Rasulullah pernah menyebut tentang Hafsah. Dan aku enggak mungkin cerita itu kan rahasia Nabi. Paham? Jadi seandainya kok Abu Bakar enggak dengar itu, mungkin Abu Bakar juga apa? Mau. Tapi Rasul Abu Bakar itu paham bahwa Rasul itu punya ingin seperti itu, ada pernah nyebut gitu loh. Tapi kan enggak mungkin Abu Bakar ngomong itu ke Umar karena takut itu adalah rahasianya Rasul. Paham ya? Akhirnya Utsman didikakan Rasul sama Ruqayyah. Punya anak. Jadi sampai tak kasih tahu bahwa Utsman itu punya anak cucunya Rasul. Ini banyak enggak tahu orang-orang itu. Siapa jenenge? Sing sampean ruhi mek Hasan Husain tok masalahe. Betul enggak? Ya, Utsman itu nikah sama Ruqayyah punya anak namanya Abdullah. Takanya kunianya Utsman itu Abu Abdullah. Tapi wafat. Abdullah ini wafat, Abdullah kecil ini loh. Wafat. Perang Badar ketika Utsman sudah mau berangkat, dilarang Nabi. Kenapa dilarang Nabi? Karena Ruqayyah sakit keras. Wahai Utsman, kamu jangan ikut perang Badar. Jagalah putriku. Siapa? Ruqayyah. Ketika pulang dari perang Badar, Ruqayyah wafat. Paham? Nah, Ruqayyah itu dulu sebelum nikah sama Rasulullah, Ruqayyah ini adalah istri dari anaknya Abu Lahab. Itu kalau diceritakan panjang lagi, sudah stop aja ya, Bang. Akhirnya dinikahkan sama Rasulullah. Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, namanya Ummu Kultsum. Lah, Ummu Kultsum wafatnya kemarin, tanggal berapa kemarin? 9 Hijriah. Adapun Fatimah radhiyallahu anha dinikahkan Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian punya anak Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum. Jadi Ali punya anak Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kultsum. Ummu Kultsum dinikahi Umar bin Khattab. Umar sama Ali itu tua Umar. Lah, Ali punya anak dinikahi Umar. Bingung. Anaknya Ali namanya siapa tadi? Ummu Kultsum dinikahi Umar. Ini bantahan telak bagi orang Syiah, bingung alasannya. Kata orang Syiah, "Lo pada waktu itu kan Umar khalifah, jadi Ali ini enggak enak. Lo masuk Imam Maksum enggak wani sama Umar." Paham enggak? Jadi alasannya tetap salah. Jadi begini, maksud saya begini, Umar nikah sama Ummu Kultsum itu fakta sejarah. Syiah pun mengakui, paham seperti ini. Lah cuma mereka dibingung ngasih alasannya. Kalau dikatakan pada waktu Umar jadi khalifah sedangkan Ali posisinya lemah, masa imamnya dikatakan lemah? Kan enggak mungkin. Serba salah mereka. Paham maksudnya? Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu tentang Khadijah. Dan Khadijah ini wanita yang luar biasa. Tidak ada yang bisa ngalahkan Khadijah. Pernah suatu ketika Rasulullah, Khadijah ini sudah wafat nih. Khadijah sudah wafat. Rasulullah itu orang yang tidak melupakan kebaikan orang lain. Khadijah sudah wafat, sedangkan Rasulullah punya makanan. Rasulullah ngomong sama keluarganya, tolong sisakan, tolong bagikan kepada keluarganya Khadijah. Tolong kasihkan adiknya Khadijah. Tolong kasihkan temannya Khadijah. Selalu diingat-ingat. Sampai Aisyah itu marah. Dan Aisyah mengatakan, tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Engkau selalu menyebut-nyebutnya, padahal itu adalah seorang wanita tua. Allah telah menggantikan untukmu perawan seperti aku. Marah Rasulullah, wallahi kau gak bisa ya mencapai apa yang dicapai oleh siapa? Engkau tidak bisa, maksudnya tidak bisa mengalahkan Khadijah. Wallahi dia adalah wanita yang pertama kali, bahkan manusia pertama kali, tidak hanya wanita, manusia pertama kali beriman kepadaku ketika seluruh manusia di jagat raya ini kafir kepada aku. Dia adalah wanita yang mengorbankan seluruh nyawa, harta, semuanya untukku. Dan dia adalah wanita yang pertama kali menginfakkan hartanya di jalanku ketika semua manusia kikir pelit terhadap perjuanganku. Dan darinya lah satu-satunya wanita yang darinya aku memperoleh anak keturunan. Gak bisa. Aisyah loh padahal itu. Itu padahal Aisyah itu. Wanita yang paling dicintai siapa? Rasulullah. Tapi gak diizini sama Rasulullah sampai melukai dan mencela siapa? Meskipun sudah apa? Sudah wafat. Masih ingat kisahnya Rasulullah SAW? Pertama kali permulaan wahyu Rasulullah umur 40 tahun. Rasulullah suka menyendiri. Pada waktu Rasulullah umur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, Allah jadikan hatinya Rasulullah senang menyendiri. Bahkan Rasulullah berangkat dari kota Mekah menuju apa? Bukit Hira, betul? Atau Jabal Nur ya, yang ada gua. Hira-nya di situ. Itu siapa yang menyiapkan perbekalannya siapa? Khadijah. Itu gampangannya zaman sekarang ada suami ngomong sama istrinya, aku tak itikaf ya di masjid. Kalau istrinya itu matre, enggak mau, sampean kerja masing-masing penting aku oleh ojo ibadah tok ngono kan. Betul apa ndak? Ini malah ditepak-tepakno sama Aisyah, sama siapa Khadijah, digenah-genahan. Rasul dikasih makanan, dikasih minum, kasih berangkat terus beberapa hari malam-malam menyendiri di Gua Hira melihat masyarakatnya kok begini, enggak sesuai dengan hati nuraninya, masa patung kok disembah, ada bayi di kubur hidup-hidup, memutus silaturahim, makan riba, menikahi wanita yang dulu menjadi istri bapaknya, paham maksudnya? Rasulullah menyendiri melihat hakikat kehidupan enggak cocok ini. Kalau sudah selesai, tak pulang lagi, berbekal lagi, balik lagi. Sampai datanglah Jibril alaihissalam. Sahih. Datang Jibril alaihissalam. Datang dengan apa namanya? Dengan keadaannya itu dan mengatakan, ya Muhammad, ikra. Wahai Muhammad, bacalah. Ma ana biqari'in, aku gak bisa baca. Langsung Rasulullah diapakan? Didekap sama malaikat Jibril sampai habis tenaganya Rasul. Dilepaskan lagi. Iqra, bacalah. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketakutan Rasul enggak pernah melihat makhluk yang kayak gitu, ketakutan Rasul menggigil. Ada Rasulullah masuk ke rumahnya Khadijah. Dan Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammuni, selimutilah aku. Diselimuti sama Khadijah. Ditunggu. Enggak kok. Oh, no, puan. Enggak. Selimuti dulu. Enggak ditanya, enggak dikepoin dulu. Paham? Sampai reda, tenang, baru ditanya. Ada apa? Ini khasyitu ala nafsi. Aku takut terhadap diriku. Ada apa yang menimpa diriku ini? Aku melihat begini, melihat begitu. Ada makhluk aneh membawa berita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi. Dan seterusnya. Apa kata Khadijah? Wallahi ma yuhzika abada. Arju an takuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau adalah nabinya umat ini. Zaman jahiliyah, enggak ngerti apa itu nabi, apa itu rasul, enggak ngerti. Tapi Khadijah sudah ngomong seperti itu. Aku berharap engkau adalah nabinya umat ini. Ma yusrikallahu bada, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai suamiku. Engkau adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, menjamu tamu, menolong orang kesusahan, menolong orang yang didzalimi. Allah tidak akan menghinakan dirimu. Arju an takuna nabiyya hadil ummah. Aku berharap engkau adalah nabinya umat ini. Setelah itu lihat. Wah, ini luar biasa. Jarang yang mengungkapi. Di antara kecerdasannya Khadijah adalah membawa Rasulullah. Ketika Rasulullah tertimpa sesuatu yang seperti itu, Khadijah membawa Rasulullah ke orang yang tepat. Antum gak kasih tahu ya, zaman itu, zaman jahiliyah, orang yang paling memegang ya peranan penting seputar spiritual dua jenis manusia. Pada waktu itu, ya tokoh atau orang-orang yang dianggap tokoh spiritual pada waktu itu atau tentang masalah ghaib-ghaib itu, masalah tentang ketuhanan, masalah dua orang. Tentang masalah ghaib maksud saya, supranatural, dua jenis manusia. Pertama sahir, yang kedua kahin. Sahir adalah penyihir. Jadi dulu itu ada dua orang yang takhususnya, apa bahasa kita takhusus, spesialisasinya berbicara tentang hal-hal hoib, supranatural, gitu loh. Itu dua orang ini, sahir sama kahin. Lah sahir ini dibenci oleh bangsa Arab. Sahir adalah penyihir. Orang Arab gak seneng. Mereka melakukan itu, tapi di tengah masyarakat gak disenengi. Penyihir itu melakukan tiga hal. Satu, membunuh. Lewat itu, lewat hoib, gitu loh. Membunuh. Yang kedua, membuat sakit. Saingan warung nih podo dodolan nasi gorenge. Wah, aku ben lancar gara-gara arek situ iki gitu, dodolan nduk ngarepku. Pelangganku rono kabeh, santet ae. Ono enggak ngono? Wake, Pak, aja omong gak ono. Wong lamongan iki. Akhirnya apa yang terjadi? Apa? Dibuat sakit. Enggak sembuh-sembuh sampai kurus badannya. Didadekno kembang bayang. Kembang amben gak waras-waras. Itu nomor loro, kelakuan penyihir itu kurang asem mereka ini. Yang kedua, ketiga, at-tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami istri. Itu kelakuan penyihir tiga nih. Kelakuan penyihir tiga, mateni wong, ngelarakno wong, misano jejuduan. Nah, itu penyihir. Yang kedua kahin. Kahin ini seakan-akan beliau itu guru spiritual, ditakoni barang hilang, nek ana jejodohan kok berantem bagaimana caranya supaya rukun, nek ana wong lara piye carane supaya waras, ditakoni barang hilang, ngeramal masa depan, itu dukun, kahin. Beda enggak? Beda enggak dengan yang pertama? Beda. Cuman Indonesia biasa itu in one. Nek Indonesia biasa yo kahin yo sahir, sahir yo kahin. Paham? Nek sana beda, sahir, kahin. Lah kahin ini terhormat, berbeda dengan apa tadi? Di era jahiliyah loh ya, kahin dianggap orang berilmu, dianggap orang yang sesepuh, dianggap orang yang bisa mendudukkan masalah, bantu wong loro, wong ilang apa, nemokno barang ilang, gelek jodoh, lho dukun itu. Oke ya. Lah itu pada waktu itu yang beredar di Arab jahiliyah, ya mereka ini yang memegang peranan masalah hoib-hoib begitu. Tapi lihat Khadijah, tidak membawa Rasulullah ke dukun dan tidak pula membawa Rasulullah kemana? Ke penyihir. Tahu enggak Rasulullah dibawa kemana? Itu menunjukkan kebaikannya Khadijah yang luar biasa. Itu adalah kebaikannya Khadijah yang luar biasa. Dia, Rasulullah diajak kemana? Rasulullah diajak ke Waraqah. Lupa dalam masa jahiliyah loh itu. Punya ide seperti itu kalau enggak wanita hebat enggak mungkin. Itu kalau zaman itu ada masalah kayak gitu, ketempelan, kerasukan, mesti digowenang apa? Kahin. Kan gitu kan? Nah, Rasulullah kan mirip itu. Dianggap mirip itu kan ketemu makhluk sing aneh, kan gitu kan? Didekap. Iku kok cara wong liya ngono wis digowenang gone? Kahin. Tapi Khadijah lah membawa Rasulullah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Arab yang beragama Kristen. Tapi Kristen Unitarian. Bukan Kristen Trinitas. Apa artinya Kristen Unitarian? Kristen yang masih mengakui bahwa Tuhan itu satu, sedangkan Yesus adalah Rasul, bukan anak Tuhan. Itu namanya Unitarian. Salah satu tokohnya diantaranya adalah pada waktu itu zaman Romawi, Arius. Ya, itu panjang lagi ceritanya, enggak usah itu dulu. Akhirnya Waroko ini datang ke Khadijah, ya bena akhi, isma min ibni akhika, wahai anak pamanku, dengarkan dari anak saudaramu ini. Rasulullah ngomong, aku begini-begini, saya berdiam diri di Wahiro, ketemu makhluk seperti ini, saya diberi omongan seperti ini, saya ketakutan, ceritakan semuanya. Apa kata Waroko? Kata Waroko, hadan namus, yang datang kepadamu ini adalah namus. Namus adalah nama lain malaikat Jibril. Faham? Yang datang kepadamu adalah Jibril, seperti dulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Apa kata? Kata siapa tadi? Waroko, wallahi seandainya umurku panjang, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat ketika kaummu mengusir dirimu. Kaget Rasulullah. Kenapa kaget? Selama ini gak ada satu pun orang kafir Quraisy yang berani melukai Nabi. Rasul itu orang baik, gak ada orang membenci Nabi pada waktu itu loh ya. Semua cinta, semua senang, gak ada orang gak senang, semua orang senang sama Nabi. Makanya ketika dikabari sama siapa? Waroko, tidaklah orang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti akan diusir dari kampung halamannya. Seandainya umurku panjang, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat ketika kaummu mengusir dirimu. Kaget Rasulullah, merasa selama ini gak ada masalah. Maka Rasul mengatakan, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waroko, iya, tidaklah orang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti diusir. Seandainya umurku panjang, aku akan membelamu dengan pembelaan yang dahsyat. Selang beberapa lama Waroko wafat. Paham? Kenapa ini saya ceritakan? Untuk menggambarkan ke antum begitu cerdasnya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini juga pernah, berarti ini enggak jadi satu pertemuan ya, belum Aisyah, belum Hafsah, belum Zainab, aja 11 sih. Ya, setelah Ramadan kelihatannya ya. Seawal nanti ini. Jadi belum berpindah dulu, kitab ini selesaikan. Kemudian sebentar ya, sabar sih. Khadijah ini sebaik-baik wanita dan dikabarkan masuk surga dan dapat salam dari Allah dan Jibril. Perhatikan, enggak, luar biasa ini keutamaannya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dan Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah telah datang. Ma'aha ina'un fihi idamun. Khadijah telah datang membawa bejana yang di dalamnya ada lauknya atau makanannya atau minumannya. Jadi Rasulullah dikabari sama siapa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, Khadijah datang membawa bejana yang dalam bejana itu ada makanan atau minumannya atau lauknya. Fa idza hiya tatka faqra alaihi assalam min rabbia wa minni. Jika Khadijah telah tiba nanti, tolong sampaikan salamnya Allah dan salamku kepadanya. Faqra alaiha salam min rabbia, sampaikan salam dari Allah untuknya, wa minni dan dariku untuknya. Enggak ono menungso kayak gini. Ya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkan kepada dia wahai Muhammad bahwa dia masuk surga. Min qasabin la sahabin fihi wala nasabin wala nasaba. La sahaba fihi wala nasab. Kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk surga yang tidak ada keramaian, keributan di dalamnya. Coba bayangkan ya. Dapat salam dari Allah, dapat Jibril, melalui Jibril kepada Rasul, kepada Khadijah. Ini silsilah emas periwayatan salam. Silsilah emas periwayatan salam. Allah, Jibril, Rasul, Khadijah. Subhanallah. Piye rasanya dikasih salam dari Allah? Dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawa Jibril. Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang lain batal semuanya, hak, tidak hak. Hanya Allah saja yang hak. Setelah itu melalui Jibril. Bahkan Jibril sendiri juga ucap salam, kan gitu kan. Jibril adalah malaikat terbaik, malaikat terbaik, gak ada yang lebih unggul daripada Jibril. Setelah itu dari Jibril diberikan ke Rasulullah, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Terus dikasihkan ke Khadijah silsilah emas, gak ada selain Khadijah, ya, luar biasa. Terus Khadijah ini selalu dikenang Rasulullah, dan tadi sudah saya katakan ya. Dan sampean kalau ingat bagaimana kedukaan Khadijah menemani Rasulullah di lembah, masih ingat? Di lembah Syi'ab Bani Abdul di Syi'ab Abdul Muttalib, ketika Rasulullah di embargo itu loh. Masih ingat kisah itu? Masih ingat ketika Rasulullah di boikot sama kafir Quraisy, ada di lembah makan pepohon, makan dedaunan, para keluarganya Nabi sampai kalau malam hari wanita-wanita menjerit, anak-anak menjerit karena kelaparan. Masih ingat kisah itu? Itu Khadijah ikut di situ. Padahal Khadijah itu bukan Bani Hashim. Antum paham maksud saya? Seandainya Khadijah enggak ikut ke lembah itu, bisa apa enggak? Bisa aja, wong dia enggak Bani Hashim. Tapi Khadijah ikut ke tempat itu, ikut menderita, padahal kaya raya. Padahal kaya raya Khadijah itu. Tapi saking setianya sama Rasulullah, tidak bergeser sedikit pun, ya, tetap setia bersama Rasulullah meskipun menderita. Ya, dan nanti karena kelaparan di situ, Hakim bin Khizam itu keponakannya Khadijah, malam-malam ngasih makanan, dikasihan bibinya. Siapa tadi bibinya namanya? Khadijah. Ketahuan Abu Jahal. Terus ada satu orang kafir Quraisy mengatakan, "Biarkan. Ya, jangan kalian halangi seorang keponakan berbuat baik kepada bibi." Makanya itu nanti yang membuat orang Quraisy ini enggak senang dengan tingkah lakunya Abu Jahal, kemudian mereka memutuskan pemboikotan itu. Menghentikan gue itu sudah saya ceritakan dulu, itu saya enggak mengulangi lagi ya. Oke, itu baru satu istri. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Insyaallah pada pertemuan datang akan kita jelaskan Siti Aisyah, Siti Sauda, Siti Hafsah, Siti Zainab, Siti Ummu Salamah, Siti Zainab yang lain. Jadi istrinya Nabi yang namanya Zainab ada berapa? Dua. Zainab binti Jahaz dan Zainab binti Zaimah. Kemudian Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofiyah, Maimunah. Dan ada dua wanita yang dicerai Nabi tadi itu sebelum dikumpuli siapa saja dan kenapa kok dicerai, ini belum diceritakan. Insyaallah nanti akan kita ceritakan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jadi ini adalah kelihatannya pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Nah, mungkin Ramadan kita off. Kemudian nanti insyaallah dilanjut apa? Setelah Ramadan insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada perubahan nanti bisa menyusul infonya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita bisa melalui Ramadan dengan sebaik mungkin. Ya, semoga kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh semangat, dengan ikhlas karena Allah. Ya, sehingga kita bisa menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.